Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan melalui siaran penyejuk keimanan melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan insya Allah kami akan membawakan masih dalam surat Al-Ma'idah ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Artinya, telah dilaknati orang-orang kafir dari bani Israel dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala membeberkan suatu realitas yang mendorong rasul untuk bersabar terhadap segala sikap permusuhan yang muncul dari ahli kitab. Dan permusuhan ini memang sudah dari dulu, yang sudah tidak mengherankan lagi semenjak panjang sejarah yang sangat panjang, ahli kitab telah membuktikan sikap permusuhan mereka, yaitu terhadap Nabi Dawud dan Nabi Isa. Itu artinya bukan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi pada saat ini. Sikap permusuhan inilah telah menjadi watak orang ahli kitab. Makanya kalau kita sekarang ini dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan, maunya permasalahan-permasalahan itu agar mendorong kita untuk tetap bersabar kepada Allah, karena bersabar itulah adalah puncak dari segala kemenangan. Karena kalau kita tidak sabar dalam menghadapi sesuatu, kita akan kalah, dan kalah itu akan kita rasakan terus-menerus. Maka untuk mencapai kemenangan, maka kita harus bersabar. Sebagaimana juga firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita meminta dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan dengan salat dan kita harus bersabar. Bahkan di dalam salat pun perlu sabar. As-sabru diyaun was-salatu nur was-sabru diya. Artinya salat itu adalah merupakan cahaya dan sabar itu merupakan sinar. Artinya sama-sama ini cahaya, tapi yang cahaya aslinya adalah dari kesabaran itu, yang mana dengan kesabaran itulah akan memancarkan cahaya seseorang bila melaksanakan sholat itu dengan dilakukan dengan secara sabar. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Arifin, kami persilahkan. Iya Ustaz Fajrul, ayat 78 dari surah Al-Ma'idah ini dimulai dari kata-kata lu'ina, telah dilaknat orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Lu'ina di sini artinya ini bukan hal yang baru. Pada masa Daud hidup pun, Bani Israel itu yang mengaku dirinya hebat sendiri, hebat, dan Nabi Daud itu adalah nabi yang mereka agung-agungkan, rupanya Nabi Daud sendiri tidak mengakuinya sebagai muridnya. Jadi Yahudi itu mengagungkan Nabi Daud, bahkan ada namanya bintang David, ya kan? Bintang Nabi Daud itu dua sulusain katanya David, apa? Itu bahasa asingnya lah. Iya, kalau bahasa Arabnya Daud. Daud, iya. Nah. Jadi ada bintang David itu kan adalah lambang dari bendera Israel sekarang. Dua segitiga yang digabungkan. Rupanya dalam Al-Quran sejarah mengatakan Nabi Daud sendiri itu tidak setuju dengan kekafiran Bani Israel. Kekafiran Bani Israel pada masa Nabi Daud itu apa? Mereka tidak mau mengikuti perintah Nabi Daud. Pada zaman Nabi Musa pun Bani Israel itu tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa. Begitu ditinggal sekejap saja, pergi 40 hari 40 malam di Bukit Tursina, mereka langsung telah menyembah Ijel. anak sapi. Begitu juga pada zaman Isa ibnu Maryam, Bani Israel ini pun dilaknat. Karena apa? Karena mereka lah yang mengejar-ngejar Isa ibnu Maryam dan menuduh ibunya sebagai wanita pelacur. Nah, tentu saja wajarlah kalau mereka ini mendapat laknat dari dua nabi yang mulia, Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam. Tapi melihat sejarahnya, Ustaz, ya, orang ini, orang-orang kaum, maksudnya kaum Nabi Israel, kaum ya? Nabi Daud, Nabi Isa alaihi salam, mereka kaum-kaumnya itu apabila ada permasalahan, mereka meminta menyelesaikannya itu kepada Nabi Daud atau kepada Nabi Isa sesuai dengan kaumnya mereka saat itu. Tapi ketika dia itu tidak ada permasalahan perkara untuk diselesaikan, mereka masih mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Jadi seakan-akan agama ini, Ustaz, ketika ada perkara saja baru orang beragama. Iya, benar. Nah, gimana itu bisa terjadi seperti itu? Jadi pada waktu Nabi Isa alaihissalam, itu memang mereka yakin bahwa Nabi Isa itu bisa menyembuhkan. Iya. Yang sakit kusta bisa sembuh, yang Nabi, buta bisa sembuh matanya. Bahkan ada yang sudah wafat pun bisa dihidupkan berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rakyat meminta, rakyat membutuhkan ini. Karena apa? Ini adalah tabib tanpa harus pengobatan dan perawatan medis yang memakan waktu yang begitu lama. Kan hebat ini. Tetapi cuman sekedar penyembuhan saja. Nah, maka disebutkan sangat naif apabila agama itu dijadikan sebagai batu loncatan untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Tapi tidak dijadikan solusi kehidupan. Atau dalam bahasa sekarang ini, way of life. Iya, itu suatu hal yang tidak diinginkan. Kalau kita lihat juga Ustaz Fajrul, ayat 78 ini terkait dengan ayat 77 sebelumnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala, qaddallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Jadi kesesatan yang dilakukan ahli kitab sebelumnya dan ini dilaknatnya Bani Israel sangat terkait erat. Karena Bani Israel ini adalah ahli kitab. Mereka lah yang mendapatkan ajaran dari Nabi Musa, kitabnya Taurat, dan Nabi Isa, kitabnya Injil. Bani Israel ini. Tetapi sayangnya, bukan salah Nabi, salah pengikutnya menggelapkan. Dollu, dolla, dolin, orang-orang yang sesat pada surah Al-Fatihah. Maka di sini sebutkan, kod dollu, karena mereka mengadakan penggelapan terhadap ajaran agama samawi yang dibawa oleh para nabi, maka wajarlah mereka dilaknat. Jadi laknat itu bukan datangnya tanpa ada sebab musabab, tidak. Bukan tiba-tiba saja kita laknat mereka, bukan karena dia ahli kitab dilaknat, tidak. Karena mengadakan penggelapan, ajaran yang benar ditutupi, maka dilaknat. Saya rasa itu wajar sekali. Terus yang menjadi pertanyaannya, Ustaz, orang seperti ini, apa kira-kira alasan mereka, ahli kitab ini, membuat suatu konspirasi yang mana mereka itu selalu menjelekkan para-para nabi? Ya, tentu saja kalau menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, karena kekuasaan yang mereka pegang selama ini berkat datangnya nabi yang menginginkan kebenaran dan kebaikan ini menjadi goyah dan bisa bubar akhirnya. Kita ketahui bersama, banyak orang menikmati kekuasaan karena apa? Karena cara yang dilakukannya itu melalui kezaliman-kezaliman dirinya. Jadi begitu ada penganjur yang baik seperti para nabi, tentu saja penguasa-penguasa zalim ini sakit hati. Karena ketika rakyat tercerdaskan, rakyat menjadi pintar, semua sistem berjalan, tentu saja penggelapan tidak akan mudah diberlakukan. Kalau itu terjadi, maka nabi ini layak mereka musuhi. Karena rezekiku terhambat karena datangnya para nabi, kan begitu. Tapi kalau kita melihat konteks dari ayat ini yang diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang kafir Quraisy atau pembesar-pembesar Quraisy Makkah di sana, mereka menyodorkan kekuasaan dan harta. Ya, supaya mereka, supaya Rasulullah itu diminta untuk berhenti dari misi dakwahnya. Iya, artinya begini, kalaulah ya, memang Anda itu mau juga kekuasaan yang aku miliki, ya, lebih baik kita sharing. Iya. Tetapi jangan tutup rezeki aku dengan kezaliman yang selama ini telah aku lakukan. Nah, kan begitu. Ya, ya. Jadi artinya apa? Ada lingkaran setan di kekuasaan ini yang harus kuehnya tidak boleh dibagi kepada orang lain. Nah, ini yang paling berbahaya. Dan ini bukan saya terjadi saat ini, pada masa Nabi pun itu kita melihatnya. Ada kue kekuasaan itu yang harus dipegang oleh segelintir orang. Itulah bangsawan kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Dan begitu juga Bani Israel melihat pada zaman Nabi Isa, ada kekuasaan yang tidak ingin dibagikan kepada kelompok Hawariin yang notabene-nya itu adalah rakyat jelata yang tidak memiliki kekuatan atau power sama sekali. Tapi kalau kita mencermati, Ustaz, iya, datangnya Rasulullah ini, kalau mereka betul-betul ingin merebut kekuasaan, sudah akan diterima sejak awal penawaran-penawaran tersebut. Iya, kalau kan Nabi begitu ingin memiliki, iya, kekuasaan. Iya. Kalau mereka mau berpikir lagi ke lebih mendalam lagi, ini sebetulnya kenapa Rasulullah itu menolak, kan gitu. Iya. Kalau seandainya mereka itu betul-betul mencermati, maka tidak akan terjadi seperti ini. Iya, karena memang ajaran agama Samawi dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW akhirul anbiya itu memiliki satu misi. In uridu illal islah. Kami diutus ini tidak ada apa-apa melainkan menginginkan kebaikan bagi seluruh makhluk di bumi ini. Iya. Jadi Muhammad adalah perwujudan dari nilai-nilai kebaikan seluruh nabi. Nabi Daud mengajak kebaikan, Nabi Isa mengajak kebaikan, Nabi Muhammad pun mengajak kebaikan. Oleh sebab itu ayat 78 ini ditutup dengan zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa takut kepada nabi? Kenapa takut kepada kebenaran? Karena mereka itu adalah orang-orang durhaka. Karena mereka pada ayat 77 disebutkan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Nah, itulah dia sahabat. Itulah intinya kira-kira, iya, apa yang seharusnya kita menyadari untuk semuanya, bahwasanya nabi itu, kenabian itu hanya bertujuan untuk mengarahkan manusia pada Tuhan dan ajarannya serta mengatur kehidupan di alam ini. Iya, jadi sebenarnya Ustaz Fajrul, kalau Islam, masyarakat muslim di Indonesia ini adalah 90%. Kalau mereka misalnya bisa memahami ajaran Islam dengan baik, seharusnya negara kita ini lebih makmur dari yang ada saat ini. Karena apa? Karena Islam sesuai dengan ajaran Nabi dan para Nabi sebelumnya dari zaman Nabi Adam dan sampai Nabi Muhammad, semuanya menginginkan kebaikan, transparansi, tidak ada kegelapan, tidak ada penyesatan. Maka kalau itu terjadi, tentu saja yang diuntungkan siapa? Bukan segelintir para penguasa, tetapi seluruh rakyat akan menjadi sejahtera dan makmur. Maka disebutkan di sini, kenapa Bani Israel dilaknat? Kenapa satu bangsa dilaknat? Karena ada kedurhakaan, karena ada pelampauan batas. Wa kanu ya'tadun. Dan ada bima asaw. Apa beda asaw dan ya'tadun sebelum kita tutup kajian kita, Ustaz Fajrul? Bedanya asaw itu adalah melakukan maksiat, artinya pembangkangan manusia yang berkaitan dengan dirinya sendiri tanpa terimbas pada yang lain. Begitu. Artinya asaw ini memang untuk pribadi. Iya, contohnya Ustaz Fajrul? Nah, tidak terimbas kepada yang lainnya. Jadi contohnya, layaknya seorang pendengki. Begitu. Orang dengki itu memakan hatinya sendiri, merusak jiwa sendiri, ya. Merusak jiwa sendiri. Itu asaw. Asaw. Kalau yang atadun? Kalau yang atadun itu memang artinya pembangkang juga atau melampaui batas yang berimbas kepada orang lain. Contohnya seorang pencuri atau penyogok. Iya, karena apa? Karena ketika mencuri barang orang lain hilang. Barang kan? Orang lain hilang. Ketika disuap berarti ada pihak ketiga yang seharusnya menang tender. Iya. Karena ada disuap oleh satu pihak menjadi kalah dan permainan tidak fair gitu. Inilah kalau kita melakukan hal-hal seperti ini, maka murka Allah itu sangat dekat pada kita. Iya, dimulai ayat tadi dengan dilaknat. Dilaknat, luaina, luainu. Iya. Atau luaina, dilaknat. Mudah-mudahan kita jauh dari laknat itu dengan landasan keimanan kita menjalankan kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Kami dari tim Syafir Al-Azhar bersama saya Ustadz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dapat kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.